I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Gita Gutawa tercatat di Guinness Book of Record sebagai penyanyi termuda yang menggelar konser tunggal di usia 16,5 tahun. Ketika menutup mata saat hendak tertidur, 3% akan tertidur dan 97% tetap terbangun karena berpikir akan banyak hal. Penelitian di Australia, orang yang baru saja kehilangan orang yang dicintainya memiliki resiko terkena serangan jantung 6 kali lebih besar. Fakta unik.